Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Taib dari mana tadi? Yang mana sekarang? Hah? Yang bawah ya? La yumkin an yurada bihi su'alul jidran abadan wa hina idin la majasa. Lianna muqtada siyaq yamna'u an yakuna al-murad bihi siwa su'ali ahli al-qaryah. Maka maksud dari ayat was'alil qaryata itu adalah bertanya kepada penduduknya. Enggak mungkin dipahami selain dari itu. Tidak ada majaz lianna muqtada siyaq, karena ya kandungan dari redaksi ayat tadi itu yamnau ayyakun al-muradu bihi siwa su'ali ahli al-qarya. Itu mencegah maksudnya selain dari bertanya kepada penduduk qarya. Enggak mungkin selain dari itu. Fayakunu kalamuhu haqiqatan bi muqtada siyaq. Maka kalamnya menjadi hakiki, tidak majas. Ya. Ini sesuai dengan tuntutan atau kandungan dari redaksi yang dibawakan. Fabatala ayakuna al-muradu at-tajawuzah. Maka batalah maksud dari ayat tersebut majas, tidak. Walihada qala Allah Ta'ala, oleh karena itulah Allah Ta'ala berfirman, wa ka'ayyim min qaryatin ahlaknaha wa hiya zalimah. Dan betapa banyak dari satu negeri yang kami binasakan, wa hiya zalimatun. Wa hiya, hiyanya ini kembali kemana ya ikhwah? Korea. Dan negeri itu zalim. Nah, apakah negeri zalim? Di sini siapa yang zalim? Wa ahluha. Ya, bukan wahia, wa ahluha di sini kan. Tapi di sini dipahami, enggak mungkin orang memahami dan negeri itu zalim adalah ya negeri itu sendiri, negeri. Nafsul Korea, enggak mungkin dipahami itu, ya. Pasti yang dipahami adalah penduduknya yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Halil judranu tazlim? Apakah ya tembok-tembok yang ada di negeri tadi, di kampung tadi itu yang zalim? Al jawab la, alladzi yadzlim ahluha. Jawabannya ya tidak. Yang berbuat zalim itu adalah penduduknya. Hal ahadun yaqulu inna Allah Subhanahu wa taala arada bil qaryati al judrani? Apakah ada seorang yang mengatakan terkait ayat tadi, Allah Subhanahu wa taala menghendaki ya, yang dimaksud yang dibinasakan atau yang zalim tadi itulah qaryah, judron atau tembok-tembok di qaryah tadi? La yumkin, enggak ada. Enggak mungkin ada orang yang memahami demikian. Fal kalamu fi siyaqihi ma'lumul makna. Maka kalam dalam redaksi yang dibawakan tadi ya itu maknanya diketahui. Wala yumkin ayyusrafa amma yaqtadihi as-siyaqu itlaqan. Dan tidak mungkin dipalingkan. Tidak mungkin dipalingkan kalam tadi. Ya. Seperti yang dituntut oleh redaksi secara mutlak. Ya, wa dalalatu siyaqi 'alal ma'na aqwa min dalalatil lafzi 'alal ma'na. Dan penunjukan maksud dari kalimat tadi, dalalah siyaq, penunjukan dari siyaq redaksinya itu ya secara makna itu lebih kuat daripada dalalah lafaz, penunjukan lafaz secara makna. Wahia dzalimah, ya tentu ahlul qaryah, bukan wahia secara lafaz hianya itu kembali ke qaryah, berarti qaryahnya yang zalim, tidak demikian. Fal kalimatul mufradatu la tufidu ma'nan itlaqan. maka satu kalimat yang mufrad yang tunggal itu tidak memberikan makna secara mutlak. Hatta naqula at-tajawuzu fil qaryati, hingga nanti kita mengatakan itu majas terkait majas dalam qarya. Nah, kata Syekh, enggak, itu hakikat. Hakikatnya adalah yang dipahami adalah ahlul qarya. Fatabayyana bihadha anna hadzal mithala la yasihhu wa annahu yakunu haqiqatan fi siyaqihi. Maka menjadi jelaslah dengan hal ini bahwa misal contoh yang dibawakan oleh Al-Amriti, ya, ini yang aslinya juga dari Al-Juwayni di Matan Waraqat, ya, oleh Al-Amriti di sini dibawakan juga di ya, nazamnya, bahwa majaz ini, majaz nuqsan ini la yasih, tidak tepat. Ya, tidak tepat demikian. Ini hakiki, bukan majaz. Nah, wa annahu yakunu haqiqatan fi siyaqi. Ya, yang dibawakan was'anil qarya yaitu hakiki pada redaksinya. Unzuril al'an al-qaryata fi qawlihi ta'ala was'anil qarya. Maka lihatlah. Ya, perhatikanlah saat sekarang qarya di firman Allah was'anil qaryata, bertanyalah kepada qarya. Ya, tayib. Nah, kalau kita hendak itu majas, kita artikan dulu sesuai letter lock-nya. Bertanyalah kepada qarya, dan juga perhatikan firman Allah yang lain, wa faka'ayy min qaryatin ahlaknaha wa hiya dzalimatun, dan betapa banyak negeri yang kami binasakan dalam keadaan ia zalim, negeri tadi berbuat zalim. Fal muradu wala syakka ahluha, maka yang dimaksud di dua ayat tadi tidak diragukan lagi ialah ahluha, ahlul qarya. Lakinna qawlahu ta'ala inna muhliku ahli hadhil qarya, ya, akan tetapi firman Allah ta'ala pada ayat inna muhliku ahli hadhil qarya, sesungguhnya kami membinasakan ahli hadhil qarya, penduduk negeri ini. Al muradu bil qarya huna al bina'u, yang dimaksud di qaryah di sini adalah kampung, di sini adalah bangunan. Fasaratil qaryatu al'an maratan yuradu biha ahluha wa maratan yuradu biha al-manazilu wal masakinu wa hasab as-siyaq. Ya, maka qaryah sekarang, ya, maratan yuradu biha ahluha, ya, dia pada saat ini dia dimaksud adalah ahluha. Yang tadi, ya, dia terkadang dimaksudkan qaryah ini adalah ahluha, ahlu qaryah, dan terkadang yang dimaksud di dalam qaryah ini adalah al-manazil, tempat tinggal, masakin, ya, tempat-tempat tinggal, hasabas, ya, itu sesuai dengan redaksinya. Ya, inna muhliku ahli hadihil qaryah, ya, ahli hadihi al-bina, itu maksudnya. Amal misal usani. Adapun contoh yang kedua, contoh yang kedua, ya, dari majas ketiga kayaknya, ya. Wazdiyadi wa kazdiyadil kafi fi mislihi. Oh, kedua lah. Wa kazdiyadi, izdiyad itu masdar dari izdada, yazdadu, izdiyadan, ya, dan seperti tambahan huruf kaf pada firman Allah laisa kamitslihi, ya, laisa kamitslihi itu, ya, majas disebut oleh para ulama ahli usul majas ziyadah, majas tambahan. Itu dengan alaqah, dengan hubungan berupa penambahan lafaz laisa kamitslihi, ya, yang dimaksud di sini laisa mislahu syai'in, ya, terdapat penambahan kaf. Ya, kata Syekh, Halil kafu fi qawlihi ta'ala laisa kamitslihi syai'un hal hiya za'idatun bimakna anna wujudaha kal adami? Al jawabu la. Kata Syekh, apakah huruf kaf pada ayat laisa kamitslihi syai'un wa huwa samiul basir? Apakah hiya huruf kaf tadi za'idatun tambahan? Ya, bimakna anna wujudaha, yang maknanya adanya kaf tadi, kal adam, seperti tidak adanya. Maka jawabannya, nah, tidak. Ya. Bahkan Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menyatakan bahwa beliau sama sekali tidak sepakat terhadap i'rab di ayat laisa kamitslihi syai', mengatakan kaf ini adalah ziyadah. Ya, Ibnu Qayyim menyatakan enggak ziyadah. Ya. Maka dia bukan ziyadah. Nah, ini yang mengatakan ziyadah ialah para ulama ahli usul yang mengatakan ini adalah majaz ziyadah. Ya, fa innaka law hadaftaha naqasa tawkidul kalam. Karena kalau Anda menghapus huruf kaf, maka berkuranglah taukid kalam, penegasan kalam. Berkurang penegasan kalam tadi. Ya. Kalau cuma dikatakan laisa kamitslihi, maka maknanya cuma laisa mislahu syai'un. Laisa mislahu syai'un, tidak ada sesuatu apapun mislahu, yang serupa dengannya, yang seperti dengan Allah. Ya, maka tatkala ditambahkan kaf itu jadi taukid, kalamnya menjadi kuat. Ya. Laisa kamitslihi syai'. Tapi yang dikehendaki tadi makna yang pertama, tapi ada penguatan di sini. Tidak ada sesuatu apapun yang seperti, serupa, sepadan dengan Allah. Ya, ada taukid. Ya. Justru maksud ayat adalah meniadakan sesuatu yang serupa dengan Allah. Ya. Menafikan, meniadakan. Tayyib. Qala. Falaisa fiha ziyadatun, maka huruf kaf tadi dia bukanlah ziyadah. Wa hiya fi makaniha lazimatun. Ya, huruf kaf tadi ya di posisinya ya sebagai kelazimannya. Li'annal murada biha taukidun nafyil mithli. Karena yang dimaksud dengan ayat ini, dengan adanya tambahan huruf kaf tadi, adalah semakin menegaskan dinafikannya ada yang keserupaan dengan Allah, ada padanan dengan Allah. Ya, ada yang mirip dengan Allah dari kalangan makhluk. Sesuatu apapun, enggak ada yang serupa dengan Allah. Fa idza ja'atil kafu adalatu 'ala tasbihi ma'a mithl sara ka'annal mithla nufiya marrataini. Ya, mana ini kata Syekh kemudian. Maka apabila huruf kaf itu ya, datang dia menunjukkan kepada tasbih, itu kan kaf itu huruf tasbih. Ya, bersama misal juga demikian. Maka jadilah ayat tadi maknanya ka'annal mithla nufiya marratain. Maka seolah-olah keserupaan itu dinafikan dua kali. Tidak ada yang serupa, tidak ada yang serupa. Seolah-olah dua kali dinafikan keserupaan makhluk sesuatu apapun dengan Allah. Fa nahnu naqul az-za'idu huwa alladhi wujuduhu kal adam. Ya, yang namanya za'id kata Syekh, kita katakan yang namanya za'id itu adalah wujuduha kal adami. Huwa alladhi wujuduhu kal adami. Yang namanya tambahan, adanya dia, eksistensinya dia itu seperti tidak adanya dia. Wal kafu fi laisa kamitslihi laisa wujuduha kal adami adab abadan. Sedangkan huruf kaf yang ada pada ayat laisa kamitslihi syai'un wa huwa samiul basir, ya, keberadaannya bukanlah seperti ketiadaannya selama-lamanya. Law kana wujuduha kal adami la kana fi kalamillahi ma huwa laghwun la fa'idata minhu. Seandainya keberadaan dari kaf tadi itu seperti ketiadaannya, maka pastilah di dalam kalam Allah, di dalam Al-Qur'an ada sesuatu yang laghwun, yang sia-sia, yang la fa'idata minhu, yang enggak ada faedahnya. Subhanallah. Law tasawwara al-insanu hadzal qawla la kana qawlan shadidan ay yakuna fi kalamina syai'un za'idun. Nauzubillah min dzalik. Seandainya seseorang membayangkan, tasawwara, dia membayangkan, ya, an hadzal qaula, pendapat tadi, lakana qaulan syadida, maka pastilah pendapat tadi adalah pendapat yang syadid, yang ngeri, ya, yang ekstrim. Ayakuna fi kalamina syai'un zaid, yang menyatakan bahwa di dalam kalam Allah terdapat sesuatu tambahan. Laisa lahu ma'nan, enggak punya makna. Fa naqul, maka kita mengatakan al-kafu laisa fiha za'id ziyadatun. Kaf di ayat itu bukanlah ziyadah. Hiya fi mawdhiha asliyatun haqiqiyatun tufidu ma'nan ablagha mimma walau hudifat. Kaf di ayat itu bukanlah sebagai tambahan. Bahkan huruf kaf itu pada tempatnya sendiri, ya, yang asli, hakiki, memberikan makna yang lebih dalam daripada kaf tersebut dihilangkan. Kalau cuma dihilangkan, antum mengatakan laisa mislahu syai'un, sudah begitu aja. Tapi tatkala kaf dihadirkan, maknanya jadi kuat. Ya, seolah-olah yang ditiadakan, sesuatu apapun ditiadakan dari Allah, berdobel-dobel dua kali. Mana ini? Gak ada air panas ya? Kan masih ada tuh kopi gayonya tuh. Ya, Pak Hadi, masih ada gak kopinya? Hah? Masa habis? Nanti tinggal buang air panas ngopi sini. Ya, selama perjalanan kita. Baru jam berapa? Jam satu kurang, dua jam lagi. Ya Edward, ya, si kuat nggak? Insyaallah. Sahrul udah ngantuk-ngantuk Sahrul. Ahmad pasti segar, Mat. Taib, mana lagi sekarang? Oh, masya Allah. Mana sekarang? Hah? Al-Misalu Salis. Contoh yang ketiga dari majas yang ketiga itu, ini terkait majas nakal, nakal perpindahan. Itu al-ghaid al-manqul an mahallihi. Ghaid yang aslinya adalah nama tempat bawah di dasar, permukaan bawah, permukaan tanah yang paling bawah, tempat untuk buang air besar, buang hajat. Tapi dinakal, dipindahkan menjadi makna sesuatu yang keluar dari dubur, tinja. Padahal ghaid itu asalnya tempatnya, tapi sekarang jadi zat yang keluar untuk dikeluarin di tempat tersebut. Ya, ini namanya majas nakal. Itu pemindahan lafaz menuju makna yang lain. Nah, baik. Al-misalu salis. Yaqul Asy-Syaikh Al-Amriti menyatakan, wal ghaitul manqulu an mahallihi ghaid, yaitu ghaid dia dipindahkan dari tempat posisi hakikat sebenarnya. Al-ghaid asluhu al-maudi'u al-mutma'innu. Ghaid asli sebuah tempat yang sunyi, tenang, ya, yang dasar, di bawah, buat buang air besar. Lakin suara hakikatan bil khariji minad dubur. Kan tapi dia menjadi hakiki kalau diasumsikan dia sebagai sesuatu yang keluar dari dubur. Dubur lubang belakang tubuh kita. Wala yumkinu li ahadin ayyafhama min qawli Rasul sallallahu alaihi wasallam la tastaqbilu al qiblata bil bighaitin, yakni la taj'alu al munkhafida fil ardi amamakum, la hada yaqulu hada bihada. Kata Syekh, tidak mungkin seorang pun memahami sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah kalian menghadap kiblat, ya, bighait, ketika bigoid, maknanya apa? Ketika BAB, ketika BAB, nggak mungkin dipahami, ya, ya, Enggak mungkin dipahami la taj'alu al min ya min khafid atau mun khafid minal ard amamakum. Janganlah kalian menjadikan sesuatu tempat yang dasar di bumi, di permukaan dasar di tanah, itu kan asli qa'id itu. Ya, aman makum di depan kalian. Kalau kalian sholat, jangan kalian itu, jangan kalian menghadap gaib gitu. Enggak mungkin dipahami demikian. Wala ahada yaqulu bihadza. Enggak mungkin seorang mengatakan demikian. Bahwa hakikatun. Maka kalau begitu, gaib di sini bukan majas nakal. Kalau begitu apa? Hakiki. Ya, in syi'ta faqul ya syar'iyyatun wa in syi'ta faqul urfiyyatun. Fisayil kharij minad dubur. Kalau Anda kehendaki katakanlah itu secara syar'iyah, itu adalah hakiki secara syar'i, atau kalau Anda ingin Anda bisa katakan itu adalah ya hakiki secara urfi, ya secara kebiasaan. Ya, secara kebiasaan. Fisayil kharij minad dubur. Itu pada sesuatu yang keluar dari dubur, tinja. Wala yumkinu li ahadin an yaqula aina fulan qala dhahaba ila al-gha'id annahu yadunnu annahu dhahaba ila hufratin min hufaril ard. Dan tidak mungkin ya seseorang ketika Anda mengatakan kepadanya aina fulan, ya, misalkan Anda berkata kepada seseorang, di mana si fulan? Qala, si fulan tadi menjawab dhahaba ila al-gha'id. Dia pergi ke gha'id. Ya, ayyadunnu yang dia duga adalah annahu dhahaba ila hufratin min hufaril ardh. Bahwa dia pergi ke sebuah lubang dari lubang-lubang yang ada di muka bumi ini, lubang yang paling dasar bawah tadi tempat orang PAB. Enggak mungkin dipahami demikian. Dia datang ke situ, ke gurun cari. Nah. Wala yumkinu ayyafhama ahadun ahada abada. Gak mungkin seorang pun memahami hal ini selama-lamanya. Walabuda ayyab hamana annahu dhahaba liyaqdiya hajatahu. Ya. Dan pasti dia akan memahami bahwa orang yang dikatakan pergi ke gha'id tadi, dia pergi untuk menunaikan hajatnya. Hatta kalimatu yaqdi hajatahu ustu'minat fi aksara min ma'nan. Ya, sampai-sampai kalimat yak tadi hajatahu menunaikan hajatnya itu pun digunakan pada kebanyakan ya lebih dari satu makna, ya enggak ya, aksar min makna itu digunakan lebih dari satu makna. Kalimat menunaikan hajat, kalimat yak tadi hajatahu, kata saya sampai-sampai kalimat yak di hajatahu itu ustu minat fi aksara min makna, itu pun juga digunakan lebih dari satu makna. Ya, wa yu'ayyinu dhalika siyaq, ya, redaksilah yang akan menentukan apa makna yak tadi hajah, ya, membuang hajat, menunaikan hajat, apa maknanya. Fahyanan yakunu al muradu yak tadi hajatahu bi ya'ti ahlahu. Ya, terkadang maknanya adalah dari yaqdi hajatahu menunaikan hajat, itu maknanya adalah kata Syekh dia mendatangi keluarganya, mendatangi istrinya untuk dia jima begitu. Itu yaqdi hajatahu maknanya. Ya. Ila aina an? Ana sa'rji ila al-bait. Kenapa pulang cepat-cepat? Ana sa'aqdi hajati. Maknanya udah paham. Oh. Yang ngomong Sahru, tapi kalau ngomong Iqbal jomblo ya jelas mau BAB. Aina Iqbal yaqdi hajatahu. Oh, dia mau BAB. Aina Syekh Edward yaqdi hajatahu. Oh, dia mau itu. Menganu. Ya gitu ya. Itu tergantung. Ya. Wa ahyanan ayyakun al murad yaqni yaqdi hajatahu yabulu au yataghawwatu. Ya, terkadang makna dari yaqdi hajatahu menunaikan hajat adalah yabul, dia mau pipis. Buang air kecil. au yatagawwat, atau dia mau BAB, mau pup, yatagawwat. Bahkan dalam hadis, ya, walaupun ini banyak dilemahkan, ya, idza sami'tum munida, apabila kalian mendengar adzan, ya, idza sami'a ahadukum anida wal ina'u fi yadihi. Ini lagi sahur ini. Apabila salah seorang lagi sahur mendengar adzan, sedangkan ya bejana makanan atau minuman itu masih di tangannya, dia lagi sahur, dia sedang menunaikan hajat dia berupa makan atau minum sahur. Apabila kalian mendengar sahur wal ina ufiyadih, ya, sedangkan bejana makanan atau minuman masih di tangannya, fal yaqdi hajatahu, maka hendaklah dia tunaikan hajatnya. Apa maksudnya? Terusin, ya, bukan maknanya maka hendaklah dia taruh piringnya ke toilet, buang air besar. Atau dipahami yang lebih ekstrim tadi, ya, dia taruh piringnya, dia datangin istrinya. Ya, ini tergantung konteks. Paham gak Pak Supardi? Sini ya, ditunjukkan oleh siap. Ya, redaksinya itu yang menjelaskan. Ya, nah. Tayyib. Wa ahyanan ayakuna al-muradu yaqdi hajatahu yashtari ta'aman minasuk. Nah, terkadang makna dari yaqdi hajatahu, dia membeli makanan di pasar. Wa yu'ayin dharika kullahu siyak. Maka siyak, ya, redaksi kalimat itulah yang akan menentukan semua maknanya tadi. Redaksinya maunya apa? Tayyib. Nah, kalau orang Indonesia yaqdi hajatahu, habisan, misalkan dia mau ngawinin anaknya, mau khitanin anaknya, ada hajatan, dia yaqdi hajatahu, sedang menunaikan hajat. Apa? Oh, hajatan. Apa tuh hajatan? Oh, ternyata dia kendurian. Dia kenduri. Dan bahasa kita pun juga sudah sesuai. Ada redaksinya. Hajatan, ada pakai an. Hajat, ada pakiran an. Hajatan, udah dipahami, iya gak? Hajatan berarti ya nikah, rame-rame, nyunatin anak. Nah. Paham Sabit? Pernah menunaikan hajat? Gak pernah. Numpuk dong di badan antum itu tinjanya. Tayyib. Masya Allah. Nah, sekarang kalau terjadi kontradiksi, tanakut antara makna syar'i dan lughawi, makna syar'i dan lughawi, maka dalam madhab Syafi'i itu yang mesti didahulukan adalah makna syar'i. Makna syar'i. Ya. Paham gak di sini? Makna syar'i. Ya. Kalau menurut madhab yang lain, semisal Hanafiyah, kalau terjadi kontradiksi antara makna syar'i dengan makna lughawi, mereka mendahulukan makna lughawi. Ya. Contoh begini. Dalam hadis Nabi SAW bersabda mengenai orang yang haji, ya, ketika dia sedang manasik, ya, atau sedang ihram, ya, la yankihul muhrim wa la yunkihu, seorang yang sedang ihram la yankih, dia enggak boleh menikah, wa la yunkih, dan tidak boleh menikahkan, artinya dia enggak boleh jadi wali. Dia gak boleh menikahkan dan dia gak boleh menikah. Kata Hanafiyah, oh, itu lughatan, maknanya gak boleh jima. Tapi kalau akad, akad nikah boleh. Kata ulama Hanafiyah, itu majas. Itu majas. Hanafiyah punya dalil, yaitu sebuah hadis terkait istri yang sedang haid. Ya, istri yang sedang haid itu diapain caumun? Ya, enggak tahu dia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, isna'u kullu syai'in illa nikah. Ya, terkait istri yang haid, berbuatlah semuanya. Boleh cumbu. Ya, boleh bercumbu sama istri yang haid, Ahmad. Ya, boleh. Ahmad sekarang masih jomblo, biar tahu nanti. Kalau istrinya haid, jangan dipasung istrinya. Jangan dipulangin ke rumah mertua. Nah, kenapa ini dipulangin terus? Mertuanya curiga. Kok setiap bulan anak saya pulang seminggu sekali? Ada apa ini? Mantu saya ini, nah, si Ahmad. Misalkan ada kayak begitu. Oh, dipulangi. Isna'u kulla syai', kata Nabi Ahmad. Berbuatlah sesukamu illa nikah, kecuali nikah. Nah, ini nah, hakiki apa majaz? Hah? Hakiki apa majaz? Antum tadi baru baca pendapat Syekh. Kalau pendapat Syekh di sini, pendapat Ibnu Qayyim itu hakiki. Ya, karena itu sudah jadi istri, enggak butuh akad lagi. Iya enggak? Itu kan hadis tadi terkait tentang pertanyaan istri yang haid. Ya, itu berarti hakiki, maknanya ya enggak perlu akad lagi. Itu maksudnya adalah jima. Ya. Sedangkan hadis tadi mengenai orang yang muhrim, la yankih wala yun, la yankih wala yunkih. Ya. Orang yang sedang ihram tidak boleh menikah dan tidak boleh menikahi. Ya. Kata ulama Syafi'iyah, ini maknanya adalah makna syar'i. Apa itu? Akad. Kalau Hanafiyah, oh itu enggak, lugawi. Ya. Maknanya apa? Jima. Jadi kalau lagi ihram, ya nikah, akad nikah atau itu, ya boleh kata ulama Hanafiyah. Yang rojih yang mana? Yang rojih Syafi'i. Kalau Hanafiyah yang enggak boleh jima aja, nikah boleh. Ya misalkan Mas Bowo ya haji atau umroh. Ternyata di sana naksir sama satu jemaahnya, udah saya poligami aja lah misalkan. Mumpung istrinya enggak dibawa. Gitu misalkan, ya. Nikah deh Mas Bowo di situ. Kata orang-orang, gak sah Mas Bowo lagi ihram. Sabar dulu nanti, habis tahallul. Baru. Loh, saya dia maksudnya. Oh, gak bisa. Ya, yang dikedepankan adalah mana? Syar'i. Ya. Syar'i. Berarti majas apa hakiki situ? Hakiki. Hakiki, ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman ya mengenai pembatal wudu, aulamastumun nisa, atau kalian lamastumun nisa, melamas perempuan, menyentuh perempuan. Kata Syafi'i, itu hakiki atau majaz? Hakiki. Kiki ya nyentuh ya gitu. Nah, sebagian ulama yang lain majas, karena itu adalah kinayah dari jima. Ngeri kan di sini kan? Paham nggak? Tapi barakallahu fikum ya. Nah. Ya, itu pada contoh yang tadi, yang aula mastumun nisa. Karena pada keduanya, menyentuh atau jima terdapat qarinah. Ya, yang menghendaki bisa majas, bisa hakiki. Ya. Karena Syafi'i menyatakan yang namanya menyentuh itu ya dengan tangan. Ya. Yang namanya menyentuh dengan tangan. Syafi'i lebih ya beliau pakar sih. Kalau ada yang menyatakan oh tapi kata Ibnu Mas'ud, loh Imam Syafi'i juga enggak ngambil sembarangan. Dalam tafsir At-Tabari sebagian sahabat di antara Ibnu Mas'ud juga menyatakan menyentuh ya menyentuh. Begitu. Bisa dipahami sini. Nah. Ya. Qala rahimallahu taala. Mana sekarang? Al-misalu rabi. Contoh yang keempat, yuridu ayyan qadda. Ini majaz isti'arah, peminjaman tadi. Ya, peminjaman dari zat yang memiliki syu'ur, yaitu manusia, dipinjam, dipindahin ke tembok. Yuridu ayyan qadda. Tembok itu ingin roboh, punya iroda. Qalu al-jidar la yurid. Mereka para ulama ahli usul yang menghendaki bahwasanya ini adalah majaz, mereka mengatakan, ya yang namanya tembok la yurid. Tidak punya kehendak, tidak punya keinginan. Fanahnu naqululahum. Maka kata Syekh, maka kita katakan kepada mereka, a antum a'lamu bi khalqillahi amillah. Wah, sudah berat ini. Kata Syekh kepada mereka yang mengatakan itu adalah majaz. Kata Syekh, apakah kalian, ini istifham ingkari ini ya, enggak perlu dijawab ya. Apakah kalian yang lebih mengetahui tentang makhluk Allah atau Allah yang lebih mengetahui tentang makhluknya? In qalu nahnu a'lamu kafaru. Kalau mereka mengatakan kami yang lebih tahu, ya mereka kafir jelas. Wa in qalu Allahu a'lamu, kalau mereka mengatakan Allah yang lebih tahu. Qulna, maka kita jawab, Allahu asbata iradatan lil jidari. Kaifa antum taquluna la? Ya, kata Syekh, Allah yang menetapkan irodah pada tembok. Kenapa kalian mengatakan enggak, tembok enggak punya irodah? Gitu. Masya Allah. Hah? Bisa dipahami sini enggak? Ngerti enggak? Ini asik ini, udah mulai asik nih penjelasan dari Syekh ya. Kita dibawa alur untuk berpikir secara logis oleh Syekh, secara akidah. Ya. Allah yang menetapkan tembok punya irodah. Kenapa kalian tiba-tiba mengatakan, oh enggak? Summa naqulu lahum, kemudian kita katakan lagi kepada mereka, awalaisal hajaru qad haraba bi thawbi Musa alaihi salatu wassalam, faman alladhi arghamahu aw huwa arada. Nah, kemudian kata Syekh, ya, bukankah hajar, batu itu lari, ya, haraba bi thawbi Musa, lari membawa pakaiannya Musa alaihi salam. Ya, ini kisahnya ketika Bani Israel, mereka kan gak tahu malu kalau mandi tanjang bulat di kali itu, di sungai bareng-bareng, cowok-cowok bareng-bareng. Nah, Nabi Musa, Nabi mereka, ya, Nabi mereka gak mau kayak begitu. Nabi Musa menyendiri di sebelah sana, di ujung sana, di balik batu. Bajunya ditaruh di batu, Nabi Musa di balik batu, batu besar. Mereka mulai kasak-kusuk fitnah Nabi Musa, bahwa kemaluannya Nabi Musa itu bermasalah, malu makanya gak berani ngeliatin ke kita. Nah, mereka begitu, gak tahu malu. Ya, Allah hendak membebaskan fitnah itu dengan Allah takdirkan batu yang menghalangi Musa dari pandangan mereka. Batu itu tempat naruh pakaiannya Musa, ternyata batu itu lari membawa pakaiannya Musa. Musa ngejar batunya. Oh, batu-batu, pakaian saya. Dipukul batunya oleh Nabi Musa. Sehingga mereka melihat dengan jelas bahwasanya tuduhan mereka itu salah, dusta, palsu. Menuduh Musa bermasalah di sekitar kelaminnya. Nah, taib, kata Syekh, ya, faman alladhi arghamahu, maka siapakah yang mendorong batu tadi untuk lari bawa pakaiannya Musa? Ahwa arada, apakah si batu tadi berkeinginan untuk membawa lari pakaiannya Musa? Al jawab huwa arada. Ya, batu itulah yang pengen lari. Ya enggak? Wa li hadza ja'ala Musa yadribu wa yunadi, "Saubi hajar." Ya. Oleh karena itulah Musa memukul batu tadi, dan Musa ketika ngejar batu memanggil batu, "Saubi hajar." Ya, "Saubi hajar. Woi, pakaianku, woi, batu, pakaianku." Nah, dipanggil. Yang dipanggil siapa oleh Musa? Si Hajar. "Pakaianku, woi, Hajar. Pakaianku, baju saya, Hajar. Sini, Hajar." "Ah, saya hajar kamu." Ah, gitu. Hajar itu batu maksudnya. "Woi, batu, pakaian saya." Nah. Bisa enggak sih? Kalau batu itu enggak punya iroda, ngapain Musa manggil-manggil? Nah, pasti Musa, lah batunya, ya ini gejala alam itu apa segala macam gitu kan. Ini wah Musa nggak mungkin manggil batu gitu. Eh batu sini sini nggak mungkin. Ya kalau batu itu nggak punya iroda, paham nggak anda di sini? Nah, ya ini Musa loh yang ngomong. Ya kalau kayak si Rusdi gitu, eh batu sini nggak dianggap, ya. Nggak dianggap. Ini Musa yang ngomong. Kalimullah, ya. Oh iya. Idan lahu iradatun. Maka kalau begitu batu itu punya iroda. Nah, ini kata Syekh ini asik nih yang bahas nih. Ya, apakah kalian lebih tahu tentang makhluk Allah atau kalian? Allah menetapkan tembok punya iroda. Kenapa kalian mengatakan enggak? Masya Allah. Syekh mantap di sini. Ya. Ini bagus ini sebenarnya. Wa kadzalika aidan naqulu lahum. Demikian pula kita mengatakan kepada mereka yang mengatakan bahwasanya itu maksudnya tembok itu yuridu ayang kada, tembok itu berkehendak, maksudnya bukan berkehendak tapi miring, pengen roboh gitu ya, mau roboh. Kita katakan kepada mereka, innallaha azza wa jalla yaqul yusabbihu, ya tusabbihu lahu as-samawati as-sab'u wal ardu wa man fihinna wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdih. Allah Ta'ala berfirman, langit-langit yang tujuh beserta bumi dan apa-apa yang ada di kedalam semuanya bertasbih kepadanya. Langit, kemudian bumi, langit yang tujuh lapis langit beserta bumi itu bertasbih kepada Allah. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdi, dan tidaklah sesuatu apapun kecuali bertasbih kepadanya, memuji Allah. Ayusabbihu bi iradatin au bi ghairi iradatin. Nah, sekarang pertanyaan. Apakah semua yang ada ini, benda mati semuanya ini? Ya, yaitu langit, bumi, tanah yang kita pijak, langit yang menjadi atap. Ya, yang di atas sana, mereka bertasbih kepada Allah dengan iradah atau tanpa iradah? Ya, dengan adanya keinginan mereka atau mereka ya otomatis gitu. Gejala alam. Hah, gimana jawabannya? Kata Syekh, "Lau kana bi ghairi iradatin falam madhalahu wa la yumdahu man yaf'alu bi ghairi iradatin." Seandainya langit, bumi dan semua jamadat tadi bertasbih kepada Allah tanpa adanya iradah, enggak ada pujian. Ayat tadi kan memuji benda-benda tadi. Memuji makhluk-makhluk tadi, iya enggak? Kalau bertasbih kepada Allah, apa? Langit-langit yang tujuh, bumi. Dipuji. Seandainya mereka otomatis kayak robot begitu, ada remote controlnya, ada sendirinya, gejala alam lah kata orang, itu tentulah gak ada pujian. Dan tidak dipuji orang yang melakukan tanpa iroda. Iya gak? Gak ada irodanya. Lah, orang gak punya iroda kok. Kok dipuji? Iya ya gak? Ya. Ini, AC, antum nyalain, ya, antum puji-puji AC nggak? Dingin, AC ini hebat banget nih, punya iroda, ngasih ke kita angin sejuk di tengah Tambun yang panas. Antum puji-puji nggak? Enggak, kenapa? Karena dia, nah, ada irodanya nggak? Nggak ada, yang punya iroda siapa? Sang pemegang remote, nggak? Dipujinya siapa? Oh, Masya Allah nih yang nyalain AC. Masya Allah nih yang nyimpang AC. Paham gak di sini? Nah, kalau langit bumi punya iroda. Nah, di ayat yang lain. Ini gak dibawakan masih. Di akhir-akhir surah Al-Ahzab. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman. Ya. Inna aradna al-amanata ala samawati wal-ard wal-jibah. Ya. Sesungguhnya kami mengamanatkan agama ini kepada langit, bumi dan gunung. Fa abaina ayyahmilnaha wa asfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Tapi apa kata Allah? Ketika Allah menyatakan sesungguhnya kami mengamanahkan agama ini kepada langit, bumi, gunung. Fa abaina ayyahmilnaha. Tapi langit, bumi, gunung menolak untuk mengembannya. Menolak untuk memikul agamanya. Berarti punya iroda gak? Punya iroda, kalau gak punya iroda mau gak mau pikul agama ini. Tapi kenapa langit, bumi, gunung menolaknya? Karena punya iroda. Kenapa? Ya Allah jelaskan. Wa asfaqna minha. Merasa berat memikulnya. Wa hamalah al-insan. Tapi agama ini dipikul oleh manusia. Manusia punya iroda juga? Punya. Minkum mayuridud dunya wa minkum mayuridul akhirah. Allah tegaskan. Di antara kalian ada yang pengen dunia, di antara kalian ada yang pengen akhirah. Punya iroda. Jadi makhluk semisal langit, bumi punya iroda. Ah, tembok ini punya iroda. Kayu-kayu yang jadi mimbar Nabi, yang jadi mimbar Nabi dahulu kayu. Di masa Nabi, dia awal-awal masjid baru dibangun, Nabi selalu berkhutbah di atas kayu tersebut. Kemudian dibikinlah mimbar yang baru, ya, yang berbentuk dua anak tangga, sehingga Nabi berdiri di tangga yang kedua. Kayu tersebut merasa sudah tidak dipakai lagi. Nangis dia, nangis. Kayuhnya nangis. Kalau dia nangis punya iroda gak? Punya. Punya iroda. Kayak istri Pak Ismail, baru diomongin tahdud, nangis. Kenapa punya iroda? Suaminya jangan tahdud. Gitu. Ya Pak Ismail ya? Enggak. Enggak, oh enggak katanya. Oh itu udah Ainur, di Ainur. Mana Ainur? Eh jangan ngumpet ente. Wah biar gak kelihatan ya. Ngumpet di sini samping. Tayyip, Masya Allah. Ya banyak ini ya lagi ya. Penjelasan mengenai batu, kayu yang mengucapkan salam kepada Nabi ketika Nabi berjalan. Masya Allah. Mengucapkan salam berarti punya iroda. Kenapa kalau yang lain gak diucapin salam? Gak mau. Iya gak? Tapi Rasul lewat, oh kayu, batu, pohon, ucap salam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Ucap salam. Kalau kita yang lewat, bodoh amat kalau kata kayu mah. Iya, siapa ente kata kayu, kata batu, kata pohon. Tapi Rasul yang lewat ucap salam mereka. Paham gak di sini Syaumul? Ngerti Syaumul? Jadi penolakan dari Syekh ini majas, ini dalilnya ini. Kita diajak berpikir logis oleh Syekh. Sahih kalam Syekh ada. Nah, idan hadhil makhluqatu al-azimatu laha iradatun. Kalau begitu, makhluk-makhluk yang besar ini memiliki iradah. Lakin la nafhamu nahnu iradataha. Tapi kita enggak mengetahui bagaimana iradah dari makhluk-makhluk tadi. Yafhamuha man ya'lamuha. Yang memahaminya ialah yang mengetahuinya, yaitu siapa? Wallah. Yaitu Allah. Wa yukhbiruna anha. Dan Allah mengabarkan kita tentang hal tersebut. Waha huwa Nabi SAW yaqul. Nah, Nabi SAW di sini ya. Nabi di sini bersabda. Yaqul Uhudun jabalun yuhibbuna wa nuhibbuh. Uhud, ya gunung Uhud ya. Uhudun, kata Nabi, adalah jabal, adalah gunung yuhibbuna, gunung yang mencintai kami, wa nuhibbuhu, dan kami pun mencintainya. Tuh perhatikan ya, Ikhwah. Uhud mencintai kaum muslimin. Uhud, gunung-gunung Uhud. Mencintai kaum muslimin, kata Rasulullah, wa nahnu nuhibbuh, dan kita juga mencintainya. Namanya cinta, orang yang mencintai, yang namanya muhib lahu iradah, pasti dia punya iradah. Paham gak sih ini Brandy? Antum kalau mencintai pasti ada iradah, ya enggak? Antum kan dulu mungkin pernah cinta monyet gitu kan? Enggak pernah. Cinta gorila. Cinta monyet itu Somul, paham enggak tuh? Cinta monyet ngerti enggak? Waktu sekolah naksir-naksiran. Brandy, pernah enggak cinta monyet? Cinta gorila ada cinta gorila. Ngerti enggak ya? Naksir-naksiran gitu ya. Naksir ya. Kayak siapa? Syahrul suka waktu itu sama istrinya. Cinta. Ya, berarti ada iroda. Terus udah nikah suka lagi sama yang lain. Ada iroda. Kalau si Ismail irodahnya sudah tertutup. Sudah tertutup. Apalagi Pak Edi. Wah jadi tanya itu. Masya Allah. Mana tadi? Mana sekarang? Uhud, gunung yang mencintai kita dan kita pun mencintainya. Ahlul Majaz yaquluna fi hadzal hadis kaifa? Ahlul Majaz, ini orang-orang yang selalu mendengung-dengungkan Majaz. Mereka mengatakan terkait hadis ini, "Loh, gimana ceritanya Uhud mencintai kita? La yuhibbuna wa la nuhibbuh." Oh, kata mereka lagi. Uhud enggak mencintai kita dan kita pun enggak mencintainya. Duh. Ini nabrak hadis Nabi kalau begitu kan. Li'annahu hajarun jamadun kaifa yuhibbuh? Karena Uhud itu adalah batu benda mati. Gimana dia mencintai? Kalau begitu kita tidak mencintainya. Li'annana la nuhibbu illa alladhi yumasiluna. Ya. Nuhibbu az-zawjah. La ba'sa. Itu kan. Ya, karena kita hanya mencintai yang seperti kami, yang seperti kita, yang sejenis. Ya, kita mencintai istri, ini gak mengapa. Adapun kita mencintai benda batu, lo gimana? Ini perkataan ini nabrak hadis Nabi. Makanya kata Ibnu Qayyim, Majaz itu taghut. Majaz itu taghut. Dan kebanyakan ahlu bidah dari kalangan Jahmiyah, Mu'tazilah, sampai Asy'ariyah, Qullabiyah, Maturidiyah, mereka menolak sifat-sifat Allah pakai Majaz. Pakai Majaz. Ar-Rahman wa lal 'arsy istawa, oh Majaz. Maksudnya apa? Istawla. Bal yadahu mabsutatan, oh Majaz. Maksudnya apa? Kudratan, nikmatan, kuwatan. Ya. Masya Allah, semua Majaz. Ya. Innallaha yuhibbul muhsinin, innallaha yuhibbul muttaqin, innallaha yuhibbul mutatahhirin. Ya. Oh, itu maksudnya Allah enggak mencintai, Majaz. Maksudnya Allah menghendaki kebaikan bagi orang-orang yang berbuat ihsan, bagi orang yang bertakwa, bagi orang yang mensucikan diri. Wah. Taghut Majaz itu benar. Taghut. Nanti kalau ada larangan hadis Nabi, ya, mendzabaha li ghairillah faqad asyrak. Siapa yang menyembelih untuk selain Allah, maka dia telah berbuat syirik. Ada lagi nanti yang mentakwilkan, oh Majaz. Itu Majaz. Repot semuanya nanti pakai Majaz-Majaz. Ya. Wa bihadza yatabayyanu dha'fu hadhihi al-aqwal. Oleh karena itulah jelaslah lemahnya pendapat-pendapat ini. Wa annaha muhdatsatun, dan bahwa Majaz-Majaz ini muhdats. Enggak pernah ada sebelumnya. Fa inna sahabata radhiyallahu anhum wa tabi'ina rahimahullah lam yatakallamu bil majaz wa lam yuqassimu al kalama ila hadhihi taqsimat. Fahum yafhamuna min al mutakallimi muradahu bi muqtada siyaqi kalamih. Oleh karena itulah para sahabat radhiyallahu anhum dan para tabi'in, mereka lam yatakallamu bil majaz, mereka tidak berbicara dengan Majaz. Mereka tidak membagi kalam menjadi beberapa taksimat, pembagian-pembagian kalam, ada yang namanya hakiki, ada yang namanya Majaz. Mereka enggak mengatakan demikian. Mereka memahami dari orang yang mengucapkan, mereka memahami ucapan dari orang yang mengucapkan maksudnya sesuai dengan redaksi dari ucapannya. Ya. Al-Asad yaktubu alal mimbar, dipahami langsung oleh para sahabat dahulu, berarti seorang khatib yang berani berapi-api yang seterusnya. Bukannya dipahami dulu, oh itu singa naik ke mimbar, maksudnya itu Majaz ini bla bla bla, enggak, langsung dipahami secara hakiki sesuai dengan konteks kalimat. Lakin idza qala qailun ma taqulu fi qaulil imami Ahmad. Ya. Tapi cukup sampai sini dulu ya, sampai halaman 75. Dicatat. Ini. Ya, yang penting pesan dari Syekh di sini sudah saya sampaikan. Di bab ini. Ya, pesan dari Syekh sudah tersampaikan. Ini poin penting tadi yang kita bahas. Ini poin pentingnya semua tadi. Ya. Nah, Nanti ada poin yang tambahan, ini ada tambahan aja. Itu poin pentingnya semua tadi. Yang penting antum paham, ya. Tapi kita cukupkan. Subhanallah, hamdik, ya. Ta'jilun ada. Sampai jam berapa? Jam 2 aja lah ya. Sampai jam 2 insyaallah ta'jilun ada.